الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه أما بعد الحمد لله malam hari ini kita kembali bermajelis taklim umum yang sempat vakum kurang lebih satu bulan karena ada kegiatan ulangan atau ujian. Malam hari ini kita akan belajar kitabul ilm. Kita melanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah tentang keutamaan-keutamaan ilmu. Kita telah membaca dua keutamaan ilmu yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, yaitu yang pertama bahwa ilmu merupakan warisan para nabi. Nah, warisan para nabi. Barang siapa yang mempelajari ilmu, membahas ilmu, menghafalkannya, dan memahami kandungan maknanya, berarti dia telah mewarisi peninggalan atau warisan para nabi. Tentu ini keutamaan yang besar, karena para nabi itu tidak mewariskan harta, mereka mewariskan ilmu, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, keutamaan yang kedua bahwa ilmu itu ya beko, ilmu itu akan tetap ada. Sementara harta itu akan sirna. Ya, jadi melihat keutamaan ilmu dari sudut pandang jika dibandingkan dengan harta. Ya, ilmu akan terus ada, tetap ada, sementara harta itu sirna. Baik. Selanjutnya kita akan membaca keutamaan yang ketiga. Qala rahimahullah ats-tsalitsu, yang ketiga, annahu la yut'ibu sahibahu, bahwa ilmu tidak melelahkan pemiliknya, tidak membuat capek pemiliknya, fil hirasah, di dalam menjaganya. Apabila ilmu itu sudah terjaga, dalam artian ilmu itu sudah terhafalkan fis sudur, di dalam dada-dada kita tersimpan dengan baik, terhafalkan, seseorang mutqin di dalamnya, maka dia tidak butuh upaya yang melelahkan untuk menjaganya. Dengan syarat ilmu itu sudah mutqin ya. Kalau hafalannya masih muzazaa muqtarid, masih goncang, masih bisa hilang, masih bisa dia lupakan. Jadi yang dimaksud di sini ilmu yang benar-benar sudah dihafal. Ilmu yang benar-benar sudah dihafalkan dengan kuat. Maka sahibnya, pemiliknya tidak akan kesulitan di dalam menjaganya. Li'annahu idza razaqaka Allahu ilman Karena apabila Allah memberikan rezeki kepadamu berupa ilmu, fa mahalluhu fil qalb, maka tempatnya di dalam hati. La yahtaju ila sonadir, la yahtaju ila sonadiqo, ya, sonadiqo majrur wa alamat jarrihi al fathah di fathah. Kenapa? Karena dia mamnu minas sharf, jamak dari sunduk. Tidak butuh tempat penyimpanan, tidak butuh lemari. Au mafatihah, atau kunci-kunci untuk menguncinya, untuk menggemboknya. Tidak butuh. Karena tempatnya di dalam hati. Au ghairihima, atau selain keduanya. Huwa fil qalbi mahrusun, ilmu itu di dalam hati terjaga, tersimpan dengan baik. Terjaga, tersimpan dengan baik di dalam hati. Tidak butuh tempat khusus untuk menyimpannya. Wa fin nafsi mahrusun, dan terjaga di dalam jiwa kita, di dalam diri kita. Ya, ini penjelasan bahwa seorang tidak butuh susah-susah, ya, tidak sulit untuk menjaga ilmu. Kenapa? Karena tersimpan di dalam hati, tidak butuh penyimpanan khusus seperti sunduk, miftah. Wa fil waqti nafsih, dan di waktu yang sama, huwa harisul laka, ilmu itu yang menjagamu. Masya Allah. Perhatikan keutamaan ilmu ini, sangat menarik. Bukannya kita yang menjaga ilmu, justru ilmu itulah yang menjaga kita dari penyimpangan, dari penyimpangan, kesesatan. Li'annahu yahmika minal khatar, karena ilmu melindungimu dari bahaya. Bahaya penyimpangan, bahaya kesesatan, ya, bahaya syirik, bid'ah, dan seterusnya. Biiznillah azza wa jalla, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fal ilmu yahrusuka, maka ilmu dialah yang menjagamu. Nah, dialah yang menjagamu. Bukannya kita yang menjaganya, tapi justru ilmu lah yang menjaga kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ya. Perasaan khusyuk yang ada padanya membuat dia meninggalkan apa yang Allah larang dan mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Ilmu yang menjaga. Walakin ilmal, akan tetapi harta, anta tahrisu, kamulah yang menjaganya. Nah, harta kita yang susah payah menjaganya. Taja'aluhu fi sunadiqo, kamu menyimpannya di dalam lemari. Qura' al-aghlaq, ya, di belakang al-aghlaq. Naam, kunci-kunci, ya, tertutup, ya. Ini sifat harta, ya, jika dibandingkan dengan ilmu. Ilmu kita tidak perlu susah payah menjaganya, sementara harta kita harus menjaganya dengan baik. Kalau tidak, nanti hilang, dicuri orang. Nah, di sini harus ditambih. Jangan sampai masih ada talib yang suka mengambil barang milik temannya. Talibul ilm suka mengambil barang milik temannya. Ya, ini musibah. Coba antum sadar, ya. Orang susah-susah menyimpan uangnya, antum ngambilnya. Nah, itu kedzaliman. Dan ma'ruf bahwa dzulmul 'abdi li ghairihi, kedzaliman seorang hamba terhadap orang lain itu akan dibawa sampai pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat nanti akan ada orang-orang yang datang, dikatakan orang-orang yang bangkrut, padahal memiliki sekian banyak amal soleh, tapi dikatakan dia datang dalam keadaan bangkrut. Mengapa? Karena qaddalama hadza wa akhadha mala hadza wa raba hadza wa syatama hadza. Kenapa? Karena dia telah mengambil harta orang ini, telah memukul orang ini, mencela orang ini. Sekian banyak kedzaliman, di antaranya yang disebutkan adalah kedzaliman dalam hal mengambil barang milik orang lain. Hati-hati. Ya. Nah, qala wa ma'a dzalika, kita lanjutkan. Dan bersamaan dengan itu, takunu ghairu mutma'innin 'alaihi. Kamu keadaanmu menjadi tidak tenang atasnya, padahal sudah disimpan. Sudah disimpan di lemari, sudah dikunci, tapi masih was-was. Harta itu hilang. Ya, ini keutamaan ilmu dari sudut pandang jika dibandingkan dengan harta. Yaitu ilmu tidak menyusahkan pemiliknya menjaganya. Tapi dengan syarat ilmu itu sudah benar-benar dihafalkan. Adapun kita hafalannya, ilmunya muza'za'ah mutqarib, sulit, butuh murojaah. Ya, ada yang ujiannya tidak lulus. Ada yang ujiannya menyerah. Oke. Semuanya harus diawasi, murojaahnya harus diawasi. Kalau enggak diawasi, dia enggak murojaah main-main. Ya, hasilnya antum sendiri yang akan merasakannya. Kegagalan itu ya antum sendiri yang gagal, bukan mudarrisnya. Bukan musamminya, antum sendiri. Harus punya kesadaran. Jangan nanti murojaah kalau dipantau, jangan nanti baru mau murojaah kalau diawasi. Hasilnya antum sendiri akan merasakan. Lulus tidak, antum sendiri yang merasakan. Nanti dilihat hasil ujiannya sama orang tuanya ya. Orang tua sendiri ya. Bagaimana? Sedih. Anak saya sudah biayai setiap bulan, dibayar SPP-nya, dikirimkan uang jajan, tapi ternyata hasilnya begini. Itu akan tercatat nanti di laporan itu. Jadi insyaallah taala nanti pada semester berikutnya setelah ujian kita akan memperbaiki kembali yang pengawasan antum supaya tidak terjadi lagi yang seperti ini, hasil ujiannya mengecewakan. Terlalu banyak main siang pagi sore, main terus kerjaan. Baik, ya, jadi itu keutamaan ilmu ya. Jika benar-benar ilmu itu ya dipelajari dengan baik, dihafalkan dengan baik, maka dialah yang menjaga kita, bukan kita yang susah payah menjaganya. Nah, berikutnya kita baca keutamaan yang keempat. Qala rahimahullah ar-Rabi'u annal insana, yang keempat bahwa seseorang ya tawassalu bihi ila an yakuna minasyuhada. Dengan ilmu seseorang bisa sampai pada derajat syuhada. Orang-orang yang diterima persaksiannya, diambil persaksiannya. Nah, ini makna syuhada ya. Orang-orang yang diambil persaksiannya tentang wahdaniyatullah, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh mengungkapkan asyuhada asyuhada'u 'alal haq. Orang-orang yang mempersaksikan kebenaran, yakni keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pada konteks ayat 18 dalam surat Ali Imran, Allah mengatakan syahidallahu, Allah bersaksi annahu la ilaha illa huwa, bahwa tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, wal malaikatu, demikian pula malaikat juga bersaksi, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu juga bersaksi. Qa'iman bil qisth, menegakkan persaksian itu dengan cara yang adil. Syekh rahimahullah menjelaskan ayat ini, kata beliau, fa hal qala ulul almal, maka apakah Allah mengatakan dalam ayat ini orang-orang yang memiliki harta, yakni apakah mereka orang-orang yang memiliki harta yang diambil persaksiannya? Jawabannya la, bukan. Lalu siapa yang diambil persaksiannya dari kalangan manusia? Bal qala wa ulul ilmi qa'iman bil qisth. Bahkan Allah mengatakan dan orang-orang yang memiliki ilmu menegakkan persaksian dengan adil. Lagi-lagi keutamaan ilmu dari sudut pandang disandingkan dengan harta. Ya. Nah, kalau kita cermati mulai dari keutamaan yang pertama, yang kedua, ketiga, dan keempat, semuanya dari sudut pandang disandingkannya ilmu dengan harta. Mengapa? Karena memang harta itu yang membuat orang itu terfitnah. Ya. Harta yang membuat orang bisa terfitnah dari agamanya. Maka butuh dijelaskan keutamaan ilmu dari sudut pandang disandingkan, dibandingkan dengan harta. Jadi yang disebut di sini, yang diambil persaksiannya adalah orang-orang yang berilmu, bukan orang-orang yang berharta. Fa yakfika fakhran ya talibal ilmi, maka cukup bagimu wahai penuntut ilmu sebagai suatu fakhran, kebanggaan, antakuna mimman syahida lillahi, engkau termasuk orang-orang yang mempersaksikan untuk Allah annahu la ilaha illa huwa, bahwa tidak ada ilah yang hak kecuali Dia, ma'al malaikati, bersama dengan para malaikat yang juga mempersaksikan, alladzina yashhaduna bi wahdaniyatillahi azza wa jalla, yang mempersaksikan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, tentang tauhid Allah Subhanahu wa taala. Di sini cocok untuk kita tambahkan faedah dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau menyebutkan dalam kitab Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu, Fadl ditulis faedah ini. Kata beliau, wa hadza yadullu ala fadlil ilmi wa ahlihi min wujuhin. Ayat ini menunjukkan atas keutamaan ilmu dan pemiliknya dari beberapa sisi. menjelaskan atas keutamaan ilmu dan pemiliknya dari beberapa sisi. Yang pertama, ahaduha istishhaduhum duna ghairihim minal bashar. Istishhaduhum, diambilnya persaksian mereka, duna ghairihim minal bashar, selain mereka dari kalangan manusia. Jadi hanya para ulama yang diambil persaksiannya dari kalangan manusia. Sekian banyak jenis manusia, beragam. Ya, mulai dari penguasanya, ahli ibadahnya, tujarnya, ya, pedagangnya, semuanya. Sekian banyak tingkatan-tingkatan. Ya, ragam manusia. Hanya para ulama yang diambil persaksiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keutamaan ilmu dan pemiliknya. Istishhaduhum duna bairihim minal bashar. Wasani, kata Ibn Qayyim selanjutnya, yang kedua, iktiranu syahadatihim bisyahadatihi. Digandengkannya persaksian mereka dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala. Digandengkannya persaksian mereka dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala. Ya, persaksian para ulama digandengkan dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, iktiranuha bisyahadati malaikatih. Persaksian para ulama digandengkan dengan persaksian para malaikat. Yang keempat, kata Ibnu Qayyim, anna fi dhamni hadha anna fi dhamni hadha, kandungan dari iktiran ini, ya, digandengkannya persaksian mereka dengan persaksian Allah dan para malaikat, tazkiyatahum wa ta'dilahum, ada bentuk rekomendasi untuk mereka. Nah, ada bentuk rekomendasi untuk mereka. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala la yastashhadu min khalqihi illa al-udun. Allah tidak akan mengambil persaksian dari makhluknya kecuali orang-orang yang terpercaya. Kecuali orang-orang yang terpercaya. Baik, ini empat sisi pandang, ya, menunjukkan, yang menunjukkan keutamaan ilmu dan pemiliknya dari ayat ini. Kita beralih ke keutamaan yang kelima. Al-khamis, anna ahlal ilmi hum ahadu sinfai wulatil amri. Bahwa para ulama merupakan salah satu dari dua jenis wulatul amri. Dari dua jenis wulatul amri. Alladzina amarallahu bita'atihim, yang Allah perintahkan menaati mereka. Jadi ulama itu termasuk wulatul amri dalam bidang agama. Adapun dalam bidang atau dalam urusan dunia, yang mengurusi tentang urusan dunia, maka para penguasa, para pemerintah. Fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Dan juga ulul amri minkum, orang-orang yang memegang urusan kalian. Nah, urusan ada dua, ada urusan agama, urusan dunia. Urusan agama, ulatul umur kita adalah para ulama. Adapun urusan dunia, yang mengatur adalah para penguasa. Qala fa inna ulatul umur huna, maka ulatul umur pada ayat ini tashmulu ulatul umuri, mencakup pemegang urusan minal umara, dari kalangan para pemerintah wal hukam dan penguasa. Wal ulama'i wa talabatil ilmi, dan juga para pemegang urusan dari kalangan ulama dan para penuntut ilmu. Nah, kemudian beliau akan merinci, menjelaskan wilayah masing-masing. Ya. Qala fa walayatu ahli al-ilm, maka kekuasaan para ulama fi bayani syariatillah, dalam menjelaskan syariat Allah. Wa da'watin nasi ilaiha, dan mengajak manusia kepadanya. Wa walayatul umara, sementara kekuasaan para pemerintah fi tanfidhi syariatillah, di dalam menerapkan syariat Allah, wa ilzamin nasi biha, dan mengharuskan manusia dengannya. Jadi kita sebagai para penuntut ilmu, tugasnya hanya menjelaskan, menerangkan tentang syariat Allah, bukan mengharuskan manusia melakukannya. Yang mengharuskan menerapkannya adalah penguasa. Jadi kita bagi-bagi tugas istilahnya. Ya, ada yang bertugas menerangkan, menjelaskan dengan ilmunya. Ada yang bertugas dia yang memaksa manusia untuk mengamalkan apa yang dijelaskan oleh bagian yang pertama tadi, oleh para ulama dan para penuntut ilmu. Baik. Jadi kita tidak punya hak mengilzam orang-orang untuk mengamalkan. Difahami? Itu bukan kapasitas kita. Jangan sampai ada penuntut ilmu yang mengambil alih kekuasaan pemerintah. Itu sudah melampaui batas jika seperti itu. Dia tugasnya hanya menjelaskan, kemudian memaksa orang, ya, untuk melakukannya. Nah, ini sudah melewati batasan dia. Difahami nih? Jadi tugas kita hanya bayan, jelaskan, ya, dengan dalil-dalilnya, istinbat, hukum, dan seterusnya. Adapun penguasa, mereka yang mengilzam, mengharuskan orang-orang untuk menerapkannya. Dipahami? Nah, baik, kita tambahkan faedah di sini dari tafsir As-Sa'di rahimahullah. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul, menaati Allah dan Rasulnya, yaitu dengan cara bimtithali amrihima, al-wajib wal-mustahab, dengan cara menjalankan perintah keduanya, yang wajib dan yang mustahab. Itu cara taat kepada Allah dan Rasulnya, menjalankan perintah keduanya, baik yang sifatnya wajib maupun yang mustahab. wajtinabi nahyihima, dan menjauhi larangan keduanya. Wa amara bi ta'ati ulil amri, demikian pula Allah memerintahkan menaati pemegang urusan ulul amri, yaitu para penguasa, wal mufti, dan para ulama ahli fatwa. Nah, ini ketemuan dengan apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Kitabul Ilmi, bahwa wulatul umur ada dua, penguasa dan ulama, al mufti. Kalau ungkapan As-Sa'di rahimahullah boleh mengatakan al mufti, yakni para ulama ahli fatwa. Nanti akan kita tambahkan ya, tambahan faedah bahwa ada empat tafsir dalam menafsirkan wulatul umur. Di antara empat tafsir itu, dua disebutkan oleh Ibnu Utsaimin di sini, penguasa dan al ulama. Nah, mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita menaati wulatul umur? Kata As-Sa'di, fa innahu la yastaqimu lin-nasi amru dinihim wa dunyahum illa bi ta'atihim. Karena tidak akan tegak bagi manusia urusan agama dan urusan dunia mereka kecuali dengan menaati mereka, ulatul umur, penguasa dan ulama. Wal inqiyadi lahum, dan tunduk kepada mereka. Ya, ini alasannya. Nah, urusan agama tidak akan tegak kalau kita tidak mengikuti arahan ulama. Demikian pula urusan dunia akan kacau kalau kita tidak mendengar dan taat kepada penguasa muslim. Jadi maslahatnya untuk kaum muslimin. Tapi ingat, menaati mereka ta'atan lillahi wa rabbatan fima indahu, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Ya. Jadi bukan hawa yang bermain, bukan hawa nafsu. Tapi kita menyadari bahwa mendengar dan taat kepada penguasa itu sebagai bentuk ta'atan, imtithalan, dalam rangka menjalankan perintah Allah dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walakin bisyarat, akan tetapi dengan syarat, ulatul umur tadi, baik penguasa maupun ulama, alla ya'muru bi ma'siyatillah, tidak memerintahkan sesuatu yang sifatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena tidak ada taatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah. Wala'alla hadha huwa sirru. Kemudian As-Sa'di rahimahullah menyebutkan faedah, ya, faedah lugawi, ya, faedah bahasa dari sisi bahasa. Dan bisa jadi inilah rahasia fi hadfil fi'li, dalam menghapus fi'il. Nah, ini yang belajar nahwu, ya. Indal amri bi ta'atihim, ketika memerintahkan taat kepada mereka, apakah ada fi'ilnya? Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ati'ul ulul amri? La. Tapi apa? Wa ulil amri. Fi'ilnya dihapus ketika memerintahkan taat kepada Allah dengan fi'il amar wa ati'u. Juga ketika memerintahkan taat kepada Rasul, diulang fi'il amar itu, wa ati'u Rasul. Wa ulil amri tidak diulang. Perintah ati'u, fi'il amar ati'u. Nah, Ya. Wala'alla hadha huwa sirru fi hadfil fi'li inda al-amri bi ta'atihim wa dzikri ma ta'atir rasul. Ya, penyebutan fi'il amr disebutkan dalam perintah menaati rasul, fa innar rasul la ya'muru illa bi ta'atillah. Karena Rasulullah tidak memerintahkan kecuali ketaatan kepada Allah. Wa may yuti'hu faqad ata'a Allah, maka barang siapa yang taat kepada Rasulullah berarti dia telah taat kepada Allah. Ini jelas, ya kan? Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Mengapa disebutkan wa ati'u pada perintah menaati rasul? Karena jelas Rasulullah tidak mungkin memerintahkan kecuali sesuatu yang berupa ketaatan kepada Allah. Adapun ulul amri, dia bisa saja memerintahkan ta'ah, bisa juga memerintahkan maksiat, ya begitu. Tidak seperti Rasulullah. Kalau Rasulullah sudah jelas apa yang boleh perintahkan, maka itu adalah ketaatan kepada Allah. Adapun ulul amri, bisa saja dia memerintahkan selain ta'at. Makanya tidak diulang fi'il amrnya wa ati'u ulul amri. Ya, mencukupkan dengan diatofkan dengan huruf atof waw. Wa amma ulul amri, adapun ulul amri, fasyartul amri bi ta'atihim alla yakuna ma'siyah. Ya, ini istimewaan bahasa Arab, ya. Nah. Baik. Adapun ulul amri, maka dipersyaratkan perintah dalam menaati mereka alla yakuna ma'siyah. Ya. Bukan dalam hal maksiat. Barakallahu fikum. Itu faedah dari ayat 59 surat An-Nisa. Hadis yang keenam. Sudah masuk waktu? Baik, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita, ya. Insyaallah taala pada malam-malam berikutnya kita lanjutkan pelajaran membaca syarah Masail al-Jahiliyah. Tafadhal, jazakumullah khairan.